iman yang sempurna. Salawat serta salamku untukmu baginda. Aku akui dirimu insan yang sempurna. Hanyalah engkau Nabi selalu ku cintai, syafaatmu ku nanti. Hasrat di dalam hati walaupun dalam mimpi berjumpa denganmu Nabi. Yang menyenangkan.